menjadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa. Kau membuat benciku jadi cinta. Mungkinkah kau juga sama rasa? Rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Sesungguhnya